السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuh ikhwah, azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, baik yang ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i, dan gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita pada pekan kemarin membahas tentang poin yang keenam, baru muqaddimah tentang tauhid al-asma wa sifat. Dan saya sudah jelaskan bahwa pembahasan tentang tauhid asma wa sifat merupakan asyraful ulum asy-syar'iyyah, ilmu yang paling mulia dari ilmu syar'i, yaitu mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan tujuan yang paling mulia dalam kita mengkaji ilmu syar'i adalah tentang tauhid asma wa sifat. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah merupakan amal yang paling utama dari semua amal, dan kita wajib untuk memuliakan Allah, mensucikan Allah, memujinya, menyanjungnya, bersyukur atas semua nikmatnya dan yang lainnya. Dan itu bisa kita ketahui dengan kita mempelajari asma wa sifat. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa kita mempelajari tentang tauhid asma wa sifat merupakan pengetahuan yang paling mulia. Dan kita sampai kepada pembahasan dan memahami tentang makna-makna ini merupakan pengetahuan yang paling mulia dan tujuan yang paling mulia. Dan dengan kita mengkaji ini akan bertambah pengagungan kita kepada Allah Ta'ala, tawakal kita kepada Allah Ta'ala, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita mengharap hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, kita takut hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Dan ini yang dituju dari Allah menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, beribadah hanya kepada Allah. Dan kita wajib untuk mentauhidkan Allah baik dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifat. Dan kita wajib untuk takut kepada Allah, karena pokoknya ilmu, bagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aslul ilmi khasyiatullah. pokoknya ilmu, takut kepada Allah. Dengan kita belajar, dengan kita mengkaji, akan tambah takut kita kepada Allah SWT. Dan memang seorang mukmin dan seorang mukminah ketika dia belajar, ketika dia mengkaji, harus bertambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut ini akan membawa dia untuk melaksanakan amal-amal taat, dan juga rasa takut ini akan mencegah dia dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dan takut ini akan membawa dia untuk terus memohon ampun kepada Allah atas semua dosa dan maksiat yang dia lakukan. Makanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam mengingatkan umatnya untuk takut kepada Allah dan takut kepada azab Allah. Jadi para nabi dan para rasul setelah mengingatkan untuk mentauhidkan Allah, mereka mengatakan inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar. Azab di hari kiamat. Agar manusia ini takut kepada Allah dan takut kepada azabnya, takut kepada siksanya. Ikhwan fil din, azakumullah. Pembahasan tentang tauhid asma wa sifat ini merupakan pokok dari segala kebaikan dan akan membawa segala keutamaan dengan kita mengkajinya. Tentang manfaatnya sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuk poin yang ke-6 dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 162. Tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan tidak boleh kita mentakwil. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas Al-Auza'i Al-Layth bin Sa'ad dan Sufyan Al-Thawri rahimahumullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab Amir ruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan kau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Artinya amiruha kama ja'at bila kaif. Artinya perlakukan sifat itu sebagaimana adanya. Jangan tanya tentang bagaimana. Seperti penjelasan tentang Allah istiwa di atas arsy. Istiwa Allah di atas arsy, kita wajib menetapkannya. Tapi kita enggak tahu tentang bagaimana. Enggak boleh kita mentakwil, merubah lafadznya dengan artian istawa artinya istaula, berkuasa. Enggak boleh. Atau mengatakan Allah itu istiwa, kata mereka itu penetapan demikian, pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan tempat. Maknanya wallahu alam. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan. Karena Allah menetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'ashis tawa. Ar-Rahman istiwa di atas 'ars. Allah berada di atas 'ars. Kita wajib menetapkan. Tapi jangan menanyakan tentang bagaimananya. Prinsip kita dalam kita memahami tentang nama dan sifat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama dengan makhluknya. Allah enggak setara dengan makhluknya. Allah enggak sebanding dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan. Kalau disebutkan tentang istiwa, disebutkan tentang wajah Allah, disebutkan tentang tangan Allah, disebutkan Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan semua sifat itu. Jangan menanyakan tentang bagaimana. Makanya ketika Imam Malik ditanya tentang bagaimana Allah istiwa, belum pernah ada yang bertanya. Pembahasan tentang tauhid asma wa sifat ini pembahasan yang mudah. Hatta orang badui mengetahui tentang ini. Tidak pernah menanyakan. Artinya pembahasan ini pembahasan yang tidak sulit, mudah. Karena semua isi agama ini semuanya mudah. Enggak ada yang sulit dalam agama ini. Apalagi berkaitan dengan pokok agama, tentang tauhid. Pokoknya, asasnya agama tauhid. Enggak mungkin menyulitkan, enggak mungkin membingungkan. Jadi kita harus jalankan, perlakukan sebagaimana adanya. Jangan ditanyakan. Enggak pernah ada dari zaman Nabi SAW, hatta orang Badui, hatta orang yang awam sama sekali enggak pernah bertanya, bagaimana sifat lu? Enggak ada yang tanya. Makanya ketika di zaman Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah di Madinah Nabawiyah, di majlisnya ada orang bertanya. Ketika dibawakan Ar-Rahman 'ala al-istawa, kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik diam. Karena belum pernah ada orang bertanya. Ini kan beda dua abad. Abad pertama, abad kedua. Imam Malik meninggal rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Diam Imam Malik, menundukkan kepalanya sampai keluar keringat. Sudah lama baru Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun wal-kayf majhulun wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, bahwa istiwa sudah diketahui oleh orang. Mana istiwa? Allah istiwa rasul. Wal-kayf, tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah istiwa, enggak ada yang tahu. Karena Allah tidak menjelaskan dan Rasulullah SAW tidak menjelaskan. Kita wajib. Wal-imanu bihi wajib, mengimani wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang masalah ini bid'ah. Maka Imam Malik, keluarkan orang ini dari majlis ini, keluarkan. Karena belum pernah ada yang bertanya tentang masalah ini. Maka kita wajib untuk mengimani. Gak boleh kita menggunakan akal kita yang picik, yang terbatas untuk membahas tentang sifat Allah. Wajib untuk tunduk. Yang pokok bagi kita membenarkan. Nanti di akhir bab ini, yang keenam ini, saya akan jelaskan penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang harus kita membenarkan semuanya. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Tanpa menanyakan tentang bagaimana, dan juga enggak boleh kita mentakwil. Kita lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillahi, wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a 'an rasulillahi 'ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah mengimani tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya. Jadi ini, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah menurut maksud Allah, artinya kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW bagi Allah, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Untuk melihat di footnote-nya di sini disebutkan, yaitu tanpa tahrif, tanpa ta'wil, tanpa takyif. Artinya tahrif, saya jelaskan di situ, tahrif atau ta'wil, tahrif atau ta'wil, yaitu merubah lafaz dan nama, merubah lafaz, nama dan sifat, atau merubah maknanya, atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ini enggak boleh. Jadi ketika disebutkan tentang nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkannya apa yang Allah tetapkan dan juga tetapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh tahrif. Tahrif atau ta'wil, merubah lafaz, nama, dan sifat, atau merubah maknanya. Tahrif seperti tadi, istawa diartikan dengan istaula. Nah, Allah sebutkan istawa diartikan istaula. Ini sesat. Penafsiran yang sesat ini. Kemudian merubah maknanya. Seperti apa? Seperti yadullah, tangan Allah. Yadun artinya tangan. Dirubah artinya kekuatan. Ini merubah maknanya namanya. Allah turun ke langit dunia, nuzul. Dikatakan nuzul rahmatnya Allah. Ini ta'wil namanya. Ini enggak boleh. Jadi enggak boleh menta'wil atau mentahrif. Kemudian ta'til. Ta'til artinya tidak boleh kita menta'til, menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat Allah. Ini ta'til, mengingkari. Makanya Jahmiyah dikatakan mu'attilah. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, al-Jahmiyah itu kufar. Jahmiyah itu kafir. Karena mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah SWT. Mereka ingkari semuanya. Jadi pengingkaran ini, mereka menafikan dari Allah semua sifatnya. Dan ini mereka menyamakan Allah dengan patung, maka dikatakan kafir. Makhluk aja itu masih punya sifat makhluk. Apa aja? Apakah itu manusia, binatang, ada sifatnya. Sekarang Allah yang menciptakan segala sesuatu dikatakan enggak punya sifat. Ini kafir orang ini. Keluar dari agama Islam. Al-Jahmiyah itu kufar. Perbedaan antara tahrif dengan ta'til, bahwa ta'til mengingkari atau menafikan makna yang sebenarnya yang dikandung oleh satu nas dari Al-Quran atau hadith Nabi SAW, sedangkan tahrif adalah merubah lafad atau makna dari makna yang sebenarnya yang terkandung dalam nas tersebut. Kemudian tanpa takyif, tadi sudah saya jelaskan, takyif artinya menerangkan tentang keadaan yang ada padanya sifat atau mempertanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Ini gak boleh karena gak ada yang tahu. Membicarakan tentang sifat sama juga membicarakan tentang zat. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah, kita juga tidak mengetahui tentang sifat Allah. Tentang bagaimananya. Tentang bagaimana kita tidak tahu. Tapi menetapkan tentang nama dan sifat, kita tahu nama itu. Tahu sifatnya. Tapi bagaimana, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan Nabi tidak menjelaskan SAW. Maka tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Atau menentukan bahwa sifat Allah itu hakikatnya begini. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai zat yang kita tidak mengetahui kaifiatnya, begitu juga sifat-sifatnya Allah. Dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui dan kita wajib mengimani tentang hakikat maknanya dari sifat itu. Maknanya kita tahu. Tentang bagaimana tentang sifat itu kita enggak tahu, tapi maknanya kita tahu. Kemudian tanpa tamthil. Tamthil sama dengan tasybih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Kalau kita menetapkan sifat Allah, bukan berarti kita menyamakan. Kita menetapkan tapi tetap tidak sama. Kita Allah menyebutkan tentang wajah Allah, kita wajib menetapkan tentang wajah Allah. Disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi tentang kaki Allah, kita wajib menetapkan. Disebutkan tentang tangan, kita wajib menetapkan tangannya Allah. Wajib menetapkan, tapi kita tidak tahu tentang apa? Bagaimana sifat itu? Tapi tentang hakikat makna sifat itu tahu atau tidak? Tahu kita. Yadun ya tangan, wajah ya wajah. Tapi bagaimana sifat Allah enggak ada yang tahu. Soal artinya kita tahu. Artinya tentang makna itu kita tahu, tapi tentang bagaimana kita enggak tahu. Dan kita enggak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi bukan berarti kalau kita menetapkan sifat Allah kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Tetap kaidah kita pegang, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Enggak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Jadi Ahlussunnah, kita kembali kepada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah menetapkan tanpa tamtsil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Perhatikan itu. Bahwa Ahlussunnah menetapkan tanpa tamtsil, menetapkan tapi tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Mensucikan sifat Allah dengan tidak ta'til, tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah yang Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Lafaz ayat laisa kamitslihi syai'un, ini ayat ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 11. Lafaz ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sedangkan lafaz wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. I'tiqad Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala didasari atas dua prinsip. I'tiqad Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala didasari atas dua prinsip. Pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak. Seperti ngantuk, tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati, dan lainnya. Kita wajib mensucikan Allah. Karena Allah tidak pernah ngantuk selama-lamanya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk selama-lamanya. Azali wa abadi. Allah enggak pernah tidur selama-lamanya. Azali wa abadi. Selama-lamanya. Allah enggak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah enggak pernah lupa. Allah enggak pernah lemah. Allah enggak pernah capek. Allah tidak pernah lelah. Kita wajib menafikan. Menafikan juga sifat bodoh atau mati. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu yang zat yang Maha hidup. Makanya kita wajib mensucikan dari semua nama dan sifat kurang. Seperti disebutkan oleh Allah lagi bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, lam yalid wa lam yulad, menunjukkan kesempurnaan Allah Taala. Bahwa Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan Allah enggak punya anak. Makanya Allah menyebutkan bagaimana Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri. Bagi manusia mempunyai istri itu merupakan kesempurnaan, tapi bagi Allah kekurangan. Tidur bagi manusia kesempurnaan manusia, tidur. Tapi bagi Allah kekurangan, sifat kurang bagi Allah Taala tidur itu. Ngantuk dan yang lainnya bagi manusia sempurna, tapi bagi Allah tidak. Makanya ketika disebutkan tentang anak, karena orang-orang Nasrani menganggap bahwa Isa anak Allah, Allah sebutkan bagaimana akan punya anak sedangkan Allah enggak punya istri. Untuk melihat dalam surah Al-An'am di ayat 101, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun walam yakun walam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay'in wa huwa bikull shay'in 'alim. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan indah, dan artinya Allah yang menciptakannya, langit dan bumi ini. Bagaimana Allah punya anak sedangkan Allah enggak punya istri? Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla syai, dan Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian, tidak ada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka beribadahlah hanya kepada Allah saja. Dan Allah itu yang Maha mengetahui dan Allah yang menjaga segala sesuatu. Jadi kita kembali bahwa i'tiqad Ahlussunnah dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala didasari atas dua prinsip. Prinsip yang pertama tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib disucikan dari semua nama dan sifat yang kurang secara mutlak. Seperti ngantuk, tidur, lupa, lemah, capek, lelah, bodoh, mati, dan yang lainnya. Itu wajib menafikan dan mensucikan Allah. Yang kedua, Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Jadi Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat Allah. Seperti disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini nama-nama Allah. Ar-Rahim nama Allah. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim ada sifat. Itu sifat apa? Ar-Rahman. Dan rahmatnya, kasih sayang Allah enggak sama dengan makhluknya. Sempurna rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disebutkan Malik Yaumiddin. Allah raja dari pembalasan. Allah juga Malik. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dan kerajaan Allah sempurna. Sempurna. Allah Malik, bisa baca Malik Yaumiddin, bisa dikatakan Malik Yaumiddin. Allah Malik. Allah yang maha sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna. Semua nama Allah sempurna. Manusia punya nama, tapi belum tentu nama itu sesuai dengan sifatnya. Nama manusia, namanya Rahman, belum tentu dia Rahman. Namanya Rahim, belum tentu Rahim. Mungkin dia orang yang kejam, mungkin dia orang yang zalim. Ada orang namanya Abdullah, hamba Allah, tapi dia agamanya Nasrani. Di tanah Arab itu ada orang seperti itu. Di Mesir, yang lain-lain. Namanya Abdullah. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah Taala. Jadi, dia punya nama, tapi nama itu belum tentu sifatnya sesuai. Tapi Allah, namanya dan sifatnya. Nama dan sifat. Itu. Bahwa Allah itu hakim, maka punya sifat hikmah, maha bijaksana. Allah alim, Allah punya sifat ilm. Dan ilmunya Allah enggak seperti manusia. Manusia terbatas dan sangat terbatas. Sedangkan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Enggak ada satu pun yang Allah tidak ketahui. Enggak ada. Jadi mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Jadi Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Allah mempunyai nama Karim. Sifat Allah karam, dermawan, sempurna. Kedermawan Allah. Bayangkan Allah memberikan rezeki ini kepada hambanya. Jadi karam atau juga rizq. Allah punya sifat rizq. Dan Allah itu Ar-Razzaq, namanya Allah. Itu enggak pernah kurang Allah memberikan kepada makhluk ini. Dari mulai Allah ciptakan sampai sekarang, sampai hari kiamat, enggak ada satu pun yang kurang. Apa yang ada pada Allah, Allah berikan kepada makhluk ini, enggak terhitung. Bukan miliaran lagi, mungkin triliun. Makhluk ini Allah berikan semuanya. Enggak ada satu pun yang kurang dari Allah Taala. Sedangkan manusia itu ada yang karim, tapi karamnya terbatas dia. Nah, Allah mutlak. Jadi kita wajib mensucikan Allah dari semua sifat kurang. Yang kedua, bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat yang disebutkan oleh Allah untuk dirinya. Tidak menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya. Tidak mengingkari tentang nama, tentang asma, itu nama-nama dan ayat-ayatnya. Tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, serta tidak pula menyamakan sifatnya Allah dengan sifat makhluknya. Ahlu sunnah wa jamaah mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Ini harus kita, ini prinsip ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Jadi ahlu sunnah wa jamaah mengimani bahwa Allah azza wa jalla tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Hal itu karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Dan Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Tidak dapat dianalogikan dengan makhluknya. Maka dalam masalah akidah enggak ada kias. Dalam masalah fikih ada, dalam akidah enggak ada. Karena Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarah Sunnah. Enggak ada kias dalam masalah akidah. Karena Allah enggak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Ya ayat-ayatnya bahwa Allah enggak serupa dengan makhluknya, laisa kamitsli syai'un. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Ya Allah enggak sama dengan makhluknya. Yang demikian itu karena dikarenakan hanya Allah sajalah. Allah Azza wa Jalla sajalah yang lebih tahu akan dirinya dan selain dirinya. Dialah yang lebih benar firman-Nya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dan juga yang dibenarkan sabdanya. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat surah 37 ayat 180 sampai 182, Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan itu, dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah SWT. Ya Allah mensucikan dirinya dalam ayat ini, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin, dan selamat sejahtera bagi para rasul. Walhamdulillah rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh para penentang-penentang para rasulnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuturkan asma, nama-nama dan sifat Allah, Allah memadukan antara nafyu wal itsbat, menolak dan menetapkan. Jadi ada yang Allah nafikan, ada yang Allah tetapkan. Seperti ayat yang tadi kita baca, antum lihat. Di ayat ini setelah disebutkan Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun, menetapkan maha suci Allah Rabbul Izzah dari apa yang mereka sifatkan, menafikan, menetapkan kesucian Allah dan menafikan dari apa yang mereka sifatkan. Atau di ayat yang tadi antum lihat di halaman 164 di atas surah Asy-Syura itu, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ini menafikan atau menetapkan ini? Menafikan. Kemudian Allah setelah itu menetapkan, wa huwas sami'ul alim, wa huwas sami'ul basir, wa huwas sami'ul basir. Setelah itu Allah tetapkan, wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dinafikan, kemudian tetapkan. Seperti Allah dalam ayat kursi menetapkan, Allahu la ilaha illallahul qayyum. Kemudian setelah itu menafikan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Seperti dalam ayat Allah menyebutkan tentang menetapkan sifat Allah dan menafikan, qul huwallahu ahad, menetapkan. Allahu samad, menetapkan. Lam yalid wa lam yulad, menafikan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan. Faham enggak sampai sini? Jadi Allah memadukan antara nafyu dan itsbat. Jelas nih ayat-ayatnya. Di Al-Ikhlas aja jelas itu. Menetapkan, kemudian menafikan. Menetapkan, kul huwallahu ahad, Allah esa, Allah tunggal. Allahu samad, Allah tempat menuju semua makhluk, bergantung pada makhluk. Ini menetapkan atau menafikan? Menetapkan. Kemudian, lam yalid wa lam yulad, apa? Menafikan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan. Jadi Allah selalu memadukan antara nafyu dan isbat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini menetapkan atau tidak? Menetapkan. Allah enggak ada ilah yang berhak diberi dengan benar kepada Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ini isbat atau nafi ini? Nafi, menafikan. Allah enggak pernah disentuh oleh ngantuk selama-lamanya dan Allah enggak pernah tidur selama-lamanya. Azali wa abadi. Jadi selalu demikian Allah dalam Al-Qur'an selalu menafikan, memadukan antara nafi dan isbat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, karena itu adalah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Jalannya orang-orang yang Allah karunia nikmat, itu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan as-salihin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, wa man yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, itu para nabi, para pecinta kebenaran. Maksudnya siddiqin, orang-orang yang jujur dan mencintai kebenaran. Siddiqin, orang yang jujur dan mencintai kebenaran. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka daripada nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan hidayah di atas jalan yang lurus, maka kita mengikuti jejaknya para rasul alaihi wassalatu wassalam dan jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Membenarkan semua berita yang ada dalam Allah. Perhatikan. Yang saya maksud dari penjelasan ini bahwa kita wajib membenarkan semua yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga oleh rasulnya. Jangan menolak. Jangan mentakwil. Jangan mengingkari. Jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Jangan menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Benarkan semuanya. Kemudian setelah kita benarkan, taat perintah Allah dan Rasulnya. Itu jalan selamat. Kalau kita ingin dapat hidayah. Nanti saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat mereka. Dengan berpegang kepada jalan ini, maka sempurna nikmat yang mereka dapatkan berupa akidah, adab dan juga akhlak. Adapun orang-orang yang menempuh selain jalan mereka, maka mereka pasti akan menyimpang dalam masalah akidah, adab dan akhlak. Jadi kita harus mengikuti jejaknya para nabi dan rasul, jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau antum lihat banyaknya perpecahan yang ada di tengah-tengah umat Islam karena mereka menyimpang jalannya para rasul, menyimpang. Mereka menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh rasul dan para sahabatnya. Maka mereka sesat. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. 1 yang masuk surga. Dan kita penting ini, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kita harus menempuh jalan yang satu ini. Jalan yang tempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Allah menyebutkan dalam Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Allah menyebutkan, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Bukannya jalan orang yang kemurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Allah menyebutkan di sini, ihdina siratal mustaqim, kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Jalan yang lurus, siapa siratal mustaqim? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dikatakan as-siratal mustaqim, yang pertama artinya al-haq, kebenaran. Yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang dikatakan dengan as-sirat al-mustaqim, yaitu Al-Quran. Ya Al-Islam. yaitu yang kedua al-Islam. Yang ketiga kata beliau Al-Quran. Dan yang keempat Abu Bakar wa Umar. Jadi as-sirat al-mustaqim diartikan yang pertama al-haq, yang kedua al-Islam, yang ketiga Al-Quran, yang keempat yaitu Abu Bakar wa Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, semuanya benar. Mana ini? Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau disebutkan Quran, mesti dengan Sunnah. Karena enggak bisa Al-Quran berdiri sendiri. Al-Quran harus dengan Sunnah. Makanya Nabi bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba, Nabi bersabda, Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang sama dengan Al-Quran, yaitu As-Sunnah. Makanya, kalau disebutkan tentang Quran, itu mesti dengan Sunnah. Nabi menyebutkan, Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara. Dan tadilu matamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Kalian tidak akan sesat sama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Quran dan sunnahku. Jadi yang pertama, mana siratul mustaqim al-haq, kebenaran. Kebenaran ini adanya dalam Islam. Islam ini sumbernya Quran dan sunnah. Kemudian, Al-Quran dan sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat siapa? Abu Bakar Umar. Sampai Nabi bersabda, Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, kata Nabi. Dalam kamu mengikuti dua orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Makanya dua-duanya semasa hidup dengan Nabi, dua-duanya ini sahabat yang dekat dengan Nabi, dan dua-duanya mertua Rasulullah SAW. Abu Bakar mertuanya Rasulullah SAW. Umar juga mertuanya Rasulullah. Kau di zaman Nabi-Nabi masih hidup, selalu bersama ini. Kemana aja sudah. Mukim maupun safar. Di saat perang atau tidak perang bersama Nabi. Makanya ketika hidup bersama, ketika meninggal pun sama. Dikuburkan dua-duanya dekat Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar. Ini tokohnya. Yang dimaksud oleh Abu Aliyah, artinya Sirat al-Mustaqim kata Abu Aliyah, arti para sahabat. Jalan yang lurus. Yaitu kita wajib mengikuti jejaknya mereka. Sesuai dengan hadis Nabi. Hadis Irbad bin Sariyah. Aba, may ya'ish minkum ba'di fasaraktilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaqu biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Ya, barang siapa yang hidup sewaktu aku melihat persis yang banyak, perpecahan yang banyak, dia akan berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin lurus. Peganglah rata dan gigitlah genggam geram kalian. Makanya setelah ini ayatnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau berikan nikmat mereka. Siapa? Tadi sudah kita baca ayatnya, surah An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat? Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang diberikan nikmat siapa? Para nabi yang telah diberikan nikmat. Yang kedua siddiqin. Siddiq. Yang pertama siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Wa syuhada, para sahabat sebagian adalah syuhada. Wa salihin, semua sahabat orang-orang saleh. Dan mereka sebaik-baik teman. Karena para sahabat dijamin dengan surga. Makanya kata mengikuti jejaknya Rasulullah para sahabatnya kalau kita ingin dapat hidayah. Kemudian setelah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya jalan orang yang kau murkai dan bukan jalan orang sesat. Yang dimurkai Yahudi, yang sesat orang-orang Nasrani. Dengan mengikuti jejak mereka jangan kita ikuti. Kemudian untuk mendapatkan hidayah, Allah menyebutkan ketika Allah menurunkan Adam, Hawa dan Iblis ke muka bumi ini, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, baik di surah Al-Baqarah maupun di surah Taha. Kita baca yang surah Taha. Di ayat 123. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dalam kalian berdua keluar semuanya. Sebagian kalian dan sebagian sebagai musuh. Artinya iblis ini tetap musuhnya Adam dan keturunannya. Fa imayatiyannakum minni huda, apabila datang kepadamu dariku petunjuk, faman ittaba hudaya fala yadhillu wa yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama tentang madarul iman wa qa'idatuhu, tentang berputarnya iman, dasarnya iman dan kaidah dari iman ini. Beliau menjelaskan begini berkaitan dengan petunjuk ini, dengan berkaitan dengan ayat ini surah Thaha ayat 123. Wa mutabatu hudallahi allati rattaba 'alaiha hadhihi al-umur hiya tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradin min ghairi i'tiradi shubhatin taqdahu fi tasdiqihi wa imtithalu amri min ghairi i'tiradi shahwatin tamna'u imtithalahu. Artinya kita mengikuti petunjuk Allah yang Allah sebutkan atasnya beberapa perkara, yaitu kita wajib membenarkan berita yang datang dari Allah. Quran semua yang ada kita wajib membenarkan. Apalagi berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Kita wajib benarkan semuanya. Yang datang dari Allah atau datang dari Rasulullah, kita wajib membenarkan semuanya. Tanpa apa? Tanpa kita menolak dengan syubhat. Syubhat yang menodai untuk membenarkan sifat itu. Dan mengikuti perintahnya tanpa menolak dengan syahwat yang mencegah untuk mentaati dari perintah Allah SWT. Syubhat ini banyak sekali. Seperti Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy, istiwa. Kemudian timbul syubhat. Syubhat apa? Dari ahlul kalam, ahlul filsafat. Apa syubhat mereka? Kalau gitu Allah butuh tempat. Itu kan syubhat dari mereka. Mestinya kalau orang beriman, benarkan aja sudah. Allah istiwa, selesai sudah. Tanpa ada kata-kata Allah butuh tempat. Allah enggak butuh tempat. Tapi karena Allah menetapkan istiwa, kita wajib menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Allah punya sifat ulu, Allah Maha tinggi. Di atas semua langit, Allah berada di arsy. Kita wajib menetapkan. Tanpa dengan akal kita, kita gunakan akal kita yang picik, jangan. Ini beda antara khalik dengan makhluk. Seperti Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan. Karena Nabi menyebutkan demikian, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla laylatin hina yabqa thulutsul akhir. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam akhir, setiap malam. Setiap malam. Hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim dan lainnya. Jangan kemudian dikatakan kalau Allah turun ke langit dunia berarti setiap detik Allah turun, karena malam ini berbeda waktunya. Itu untuk kita malam itu berbeda. Ini untuk Allah beda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jangan kita gunakan akal kita yang picik. Enggak akan mampu kita. Itu kekuasaan Allah. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Kita wajib menetapkan demikian. Jangan kemudian masuk akal kita yang picik. Oh, kalau Allah turun ke langit dunia setiap malam sedangkan malam berbeda-beda, berarti setiap detik Allah turun. Ini kan akal manusia yang picik. Ini kita bicara Khalik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Kita wajib menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada syubhat. Atau juga kita wajib melaksanakan perintahnya tanpa ada syahwat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ala hadzainil aslaini madarul iman wa huma tasdiqul khabar wa ta'atul amr. Dengan dua prinsip ini, ini pokoknya iman. Berputarnya iman di sini, yaitu apa? Membenarkan berita dan taat kepada perintah. Membenarkan berita dan taat kepada perintah. Perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, wa yatba'uhuma amrani akharani wa huma nafyu syubhatil batil waridati alaihi al-mani'ati min kamal imtithal wa la yakhmisha biha wajha tasdiqihi wa daf'u shawat al-ghayy al-warida 'alayhi al-mani'ati min kamal imtithal. Dan kemudian diikuti dua perkara yang lainnya. Apa perkara yang berikutnya? Yaitu menafikan syubhat-syubhat kebatilan yang datang atasnya, yang mencegah kita dari kesempurnaan kita untuk tunduk, patuh, dan melaksanakan perintah dan perintah Allah Taala. Dan supaya tidak mengotori, wala yakhmisha, khamasha yang artinya mencakar, maksudnya mengotori bentuk pembenaran itu, dan juga menolak syahwat yang sesat, yang mencegah dari kesempurnaan imtithal. Kata Ibnu Qayyim, fahuna arbatu umurin. Di sini ada empat perkara. Ahaduha, yang pertama, untuk mencatat itu, tasdiqul khabar, membenarkan berita. Yang pertama apa? Tasdiqul khabar, membenarkan berita. Kalau kita ingin dapat hidayah, dapat petunjuk, benarkan semua berita. Athani, yang kedua, badrul ijtihadi fi raddi syubuhati allati tuhiha syayatinul jinni wal insi fi mu'aradatihi. Athani, badrul ijtihad, artinya kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk apa? Fi raddi syubuhat, untuk menolak semua syubuhat, allati tuhiha syayatinul jinni wal insi, yang diwahyukan oleh setan dari jenis jin dan jenis manusia, fi mu'aradatihi, dalam menolak berita itu. Jadi kita harus betul-betul mengerahkan tenaga dan pikiran kita untuk menolak semua syubhat. Yang apa? Yang digembar-gemborkan, yang dibicarakan oleh siapa? Oleh setan dari jenis jin dan manusia. Yang dibisikkan oleh setan jenis jin dan manusia untuk menolak berita ini. Al-thalithu, yang ketiga, ta'atul amr. Yang ketiga, ta'atul amr, mentaati perintah. Kita wajib mentaati perintah Allah SWT. Jadi apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan, kita laksanakan. Sami'na wa ta'na. Kita wajib untuk taslim, tunduk, inqiyad, patuh. Sebab Allah menyebutkan di ayat yang tadi, surah An-Nisa ayat 69, Allah sebutkan awalnya dengan kalimat ta'at. Kalau kita ingin dapat hidayah dan kita ingin masuk surga, syaratnya apa? Hidayah. Syaratnya taat. Syaratnya taat kepada Allah Rasulnya. Di surah An-Nisa tadi ayat 69. Yang keempat, ar-rabi. Kata Ibnu Qayyim, yang keempat, mujahadatun nafsi fi daf'i syahawat allati tahulu bainal abdi wa baina kamali ta'ati. Yang keempat, mujahadatun nafs. Berjuang melawan hawa nafsu dalam menolak syahwat yang menghalangi seorang hamba dengan kesempurnaan dia ketaatan, dengan kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah. Yang keempat, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dalam menolak syahwat yang menghalangi seorang hamba dari kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah. Jadi antum perhatikan bahwa syubhat dan syahwat ini, wa hadhanil amrani a'ni asyubhat wa syahwat aslu fasadil abdi wa syaqaihi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Kata Imam Nuqayyim rahimahullah, wa hadhanil amrani, dua perkara ini, apa perkara apa? Asyubhat wa syahwat aslu fasadil abdi wa syaqaihi, merupakan pokok atau sumber kerusakan seorang hamba dan celakanya dia, baik dalam kehidupan maupun nanti di akhirat. Makanya kita hati-hati dari syubhat. Karena di ayat yang tadi dalam surah Taha ayat 123, Allah menyebutkan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat, enggak akan celaka. Tidak akan sesat di dunia, enggak akan celaka di akhirat. Jadi kita wajib mengikuti apa? Quran wa sunnah la fahmi salaf, wajib ikuti. Apa yang datang dari Quran dan sunnah, kita wajib membenarkan semua berita itu. Tanpa kita tolak dengan syubhat, dan juga tanpa kita tolak dengan syahwat. benarkan semuanya kalau kita ingin selamat. Tapi sayangnya, sebagian kelompok mereka menolak dengan hawa nafsunya, mereka menolak dengan pikirannya, dengan sebab itu mereka sesat. Makanya Nabi menyebutkan, umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Sesat. Dengan sebab apa? Mereka enggak membenarkan. Maka dalam Al-Qur'an Allah sebutkan walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaikal muttaqun. Dalam surah Az-Zumar di ayat 33, walladzi jaa'a bisidqi, dan orang yang datang membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, ulaikal muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kita wajib membenarkan, sebab agama ini untuk dibenarkan, bukan ditolak. Kesesatan manusia disebabkan karena mereka tidak membenarkan wahyu ini. Kesesatan manusia enggak benarkan apa yang datang dari Quran dan Sunnah. Ini jelas. Quran ini jelas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Enggak mungkin Quran membingungkan manusia. Tidak mungkin. Enggak mungkin. Yang bingung siapa? Tokoh-tokoh al-bidah yang bingung. Dan membingungkan umatnya. Kalau jelas tentang Allah di atas langit, jelas sudah. Mereka bingung. Allah enggak di atas, enggak di bawah, enggak dalam alam, enggak luar alam. Mereka yang bingung. Sehingga sesat. Kalau kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, selesai sudah. Kita wajib membenarkan. Penting dalam kita beragama ini penting. Membenarkan wahyu. Kalau sebutkan dalam surah Az-Zumar 33, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka orang-orang yang takwa. Kita wajib membenarkan. Ini penting dalam kita beragama, membenarkan. Kita mau selamat dunia, tidak sesat, dan tidak celaka di akhirat, benarkan wahyu ini. Kemudian, setelah kita benarkan, hanya benarkan, tidak. Apa? Mentaati. Dua itu yang pokok. Membenarkan, mentaati. Ya, kita benarkan, kita taati. Itu pokok. Makanya dalam kita mengimani apa aja dalam rukun iman, benarkan dulu, kemudian kita amalkan. Sami'na wa ata'na. Jangan kita tolak. Jangan ditolak dengan syubhat, jangan ditolak dengan syahwat. Jangan. Laksanakan itu. Maka kita akan selamat. Di dunia, kita enggak akan sesat, kita tetap dapat petunjuk, dan di akhirat enggak akan celaka. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat untuk saya dan sekalian. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, demikian kajian ilmiah yang penuh manfaat telah kita simak bersama sesi materi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik, satu pertanyaan terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Nah, dari pendengar kita terkait dengan akan datangnya bulan Ramadan, ya Ustaz, mohon nasihat tausiah yang akan Ustaz sampaikan untuk menghadapi bulan Ramadan ini agar kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Apa saja nasihat-nasihat yang Ustaz sampaikan kepada kami pendengar dan pemirsa. Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Kalau bisa pertanyaan dulu berkaitan dengan akidah, nanti baru nasihatnya terakhir. Mungkin ada dua pertanyaan lebih dahulu, diawali Fawaz. Nanti setelah itu baru tentang nasihat menjelang Ramadan ini. Tafadhal. Nah, baik Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, kita simak atau kita sampaikan kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang berasal dari Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kita lakukan ketika kita terlanjur memiliki Al-Quran yang terjemahannya ada takwilnya, apakah kita perlu untuk membaca terjemahannya? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Berkaitan dengan Al-Quran terjemahan yang ada sebagian dari isi Al-Quran itu ta'wil ketika menyebutkan tentang sifat-sifat Allah SWT. Bagaimana? Ya, isi yang lain yang tidak berkaitan dengan sifat Allah, benar terjemahannya. Kita baca, kita ambil manfaat. Gitu. Cuma yang ada ta'wilnya, ya kita dikasih tanda bahwa ini ta'wil. Berkaitan dengan seperti diartikan yadun, yadullah, diartikan kekuasaan. Nah, itu kasih tanda. Ada berapa? Dan hampir rata-rata seperti itu yang ada terjemahan di Indonesia ini. Makanya kita tanya kepada yang ahli, kepada guru atau ustaz yang paham, ini ustaz terjemahannya benar apa enggak berkaitan dengan sifat-sifat Allah Taala. Tapi terjemahan yang lain yang kita bisa ambil istifadah, kita ambil istifadah, karena sebagian besar kaum muslimin kan enggak bisa bahasa Arab. Dia perlu tahu tentang isi Al-Qur'an itu apa isinya, dia harus tahu. Tapi berkaitan dengan ayat-ayat sifat itu kita tanyakan kepada yang ahli, kita kasih tanda bahwa itu enggak benar. Ya bisa kita ajukan nanti ke Departemen Agama untuk meluruskan pemahaman ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Abu Azam dari Jambi. Pak Abu Azam, silakan pertanyaannya Pak Abu Azam. Tentang Ustaz, masalah kebersamaan Allah dengan makhluk itu ya, dimaknai dengan Allah bersama dengan ilmunya. Bagaimana dengan masalah turun Allah di langit bumi? Semua penjelasannya itu. Iya. Itu saja Pak Abu Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Berkaitan dengan ma'iyah, arti kebersamaan Allah SWT, itu ada nanti di poin ke-15 tentang ma'iyah, nanti lihat bukunya di poin yang ke-15 tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah SWT di poin yang ke-15. Jadi ma'iyah, ada yang ma'iyah khusus, ada yang ma'iyah umum. Jadi katanya Allah itu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'malun basir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk melihat di halaman 209 disebutkan tentang ma'iyah itu, pengertian wa huwa ma'akum, Allah bersama kamu, bukanlah berarti Allah bersatu, bercampur atau bergabung dengan makhluknya. Karena hal ini tidak dibenarkan secara bahasa serta menyalahi ijma' salafus saleh. Dan hal ini bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan bulan sebagai satu tanda dari tanda-tanda kebesaran ketinggian Allah, yang termasuk di antara makhluknya yang terkecil yang terletak di langit, bulan dikatakan bersama musafir, di mana saja musafir itu berada, meskipun ia tetap berada di atas langit bulan itu. Ketika bulan purnama, kita di Bogor, kita di perjalanan, kita di Surabaya, tetap aja bulan bersama kita. Tapi tetap bulan bersama kita tetap di langit. Itu makhluk. Kalau bicara soal Allah, Allah bersama kita, bukan berarti Allah bersatu dengan makhluknya. Tetap Allah berada di atas arsy, dan Allah mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh para ulama salaf, maksudnya di sini berkaitan dengan ilmunya Allah bersama kita. Adapun pertanyaan tadi berkaitan dengan nuzulnya Allah ke langit dunia, nas menyebutkan demikian, dalil dari hadis Nabi yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, yanzilu rabbuna ila samai dunya kull lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Kita wajib menetapkan turunnya Allah ke langit dunia. Turunnya Allah ke langit dunia enggak sama dengan makhluknya. Makanya para ulama salaf menyebutkan Allah turun ke langit dunia, tapi Allah juga tetap berada di atas arsy. Kita wajib menetapkan demikian. Karena apa? Karena Allah enggak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk, ketika dia umpamanya di atas meja ini, dia turun, ya berarti kosong meja ini. Itu makhluk. Kita bicara tentang siapa sini? Khalik. Laisa kamitslihi syai'un, enggak sama. Jadi meskipun Allah turun ke langit dunia, tetap Allah berada di atas arsy. Itu penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, baik. Terima kasih jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk satu pertanyaan kembali dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, baik, terputus sepertinya. Baik, pertanyaan barangkali ini yang terkait dengan Ramadan, Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz, karena beberapa hari ke depan kita menjelang Ramadan dan ada nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz untuk pendengar dan pemirsa. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah dirahmati oleh Allah taala. Ada beberapa nasihat yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan Ramadan dan juga amal-amal apa yang harus kita lakukan. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Allah dengan rahmatnya memberikan karunia kepada hamba-hambanya dengan waktu atau bulan atau pekan yang membawa kepada keberkahan dan juga membawa kepada pahala, yang orang apabila mengamalkannya dia akan terhindar dari api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan ini rahmatnya Allah yang sangat luas. Dan Ramadan termasuk bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sambut bulan ini dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah ta'ala. Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانِ شَهْرٌ مُبَارَقٍ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Kata Nabi SAW, قد جاءكم رمضان, telah datang bulan Ramadan, شهر مبارك, kata Nabi, bulan yang diberkahi oleh Allah SWT. افترض الله عليكم صيامه, Allah telah mewajibkan puasa bulan Ramadan sebagaimana Allah sebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan seorang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wajib. Iftarada Allah 'alaikumus shiyam. Allah telah mewajibkan puasa. Dan selama satu bulan. Apakah bulan itu 29 atau 30? Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu sorga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Fihi lailatun, padanya ada satu malam. Khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairah faqad hurim, barang siapa yang tercegah dari kebaikan malam itu, maka dia akan tercegah dari kebaikannya. Ada orang yang tercegah dari malam itu akan tercegah dari kebaikan, dari rahmat Allah Ta'ala. Ini malam yang penuh dengan berkah, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita memasuk Ramadan ini, ya kita persiapan masuk Ramadan dengan melaksanakan amal-amal taat kepada Allah, dan juga di bulan Ramadan dengan banyak bertaubat kepada Allah atas semua dosa, taubat kepada Allah, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah, maksiat. Itu tinggalkan semuanya, Juga jangan menyambut Ramadan dengan sesuatu yang melanggar syariat, jangan. Yang enggak ada contohnya. Menyambut Ramadan dengan petasan, dengan kembang api, dengan pawai, dengan beduk, atau dengan yang lainnya, enggak ada. Dari syariat enggak ada. Menyambut Ramadan ya dengan kita bertaubat atas semua dosa kita. Jadi Ramadan ini kita sambut dengan apa? Dan juga kita laksanakan yang pertama dengan taubat. Taubat itu menjelang masuk Ramadan ke taubat. Di saat Ramadan ke taubat, selesai Ramadan tetap taubat. Kata Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Madari Jussalikin, taubat itu perjalanan seorang hamba kepada Allah. Awal perjalanan, pertengahan perjalanan, dan akhir perjalanan, kita harus taubat kepada Allah. Makanya kalau umat Islam ini mau sukses, ya taubat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai beriman agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Taubat kepada Allah. Disuruh untuk taubat kepada Allah Taala. Dengan taubatan nasuha, taubat yang benar, taubat yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan kita dalam taubat ini segera, jangan tunda. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang taubat, Allah akhiri dengan sorga. Perhatikan tuh, taubat, sorga. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera taubat kepada Allah. Yang sorganya seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Puasa agar kita bertakwa. Sholat agar kita bertakwa. Haji agar kita bertakwa. Umrah agar kita bertakwa. Semua amalan ketaatan agar kita bertakwa kepada Allah SWT. Yang ganjarannya surga. U'iddat lil muttaqin. Ya taubat atas semua dosa kita. Kemudian yang kedua. Yang kedua, takwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah. Takwa ini melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu takwa. Perintah yang paling besar tauhid, dan larangan yang paling besar syirik. Tinggalkan semuanya itu syirik. Laksanakan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di kajian ini. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah kepada Allah. Rukunnya ibadah ada berapa? Rukunnya ibadah ada tiga. Yang pertama cinta, yang kedua mengharap, yang ketiga takut. Ini harus ada. Kalau syarat ibadah ada berapa? Dua, ikhlas dan ittiba. Ketika kita melaksanakan ibadah, apakah itu puasa Ramadan, apakah itu sholat, apakah kita nuntut ilmu atau yang lainnya, tiga ini harus ada dalam ibadah. Yang pertama kecintaan kita kepada Allah Taala. Kita masuk Ramadan melaksanakan puasa karena cinta kita kepada Allah, karena Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena Allah perintahkan. Kita cinta kepada Allah yang memerintahkan kita. Cinta dalam melaksanakan ibadah ini karena Allah Taala. Kemudian kita mengharap dengan kita melaksanakan ibadah ini, mengharapkan apa? Ganjaran, mengharapkan pahala, dan juga apa? Mengharapkan apa yang paling besar, yang paling tinggi? Surga. Jadi yang pertama al-hubbu cinta, yang kedua ar-raja. Maka Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, dihapuskan dosa yang lalu. Sama juga Nabi bersabda, ini hadis sahih Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri di waktu malam hari, melaksanakan sholat malam dengan iman dan mengharapkan ganjaran, dihapuskan dosa yang telah lalu. Jadi kita harus mengharapkan ganjaran. Yang ketiga, rukun ibadah, yaitu takut. Takut dari api neraka. Takut. Dan orang beriman ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, dia berusaha bagaimana ibadah ini dengan sempurna dilaksanakan, dan dia mengharap dengan ibadah ini akan diterima amalnya oleh Allah. Jadi harus ada tuh dalam ibadah al-khawfu war-raja. Takut dan harap. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang melaksanakan ibadah Dia takut ibadahnya enggak diterima. Kalau sekarang orang melakukan, sepertinya pasti Ramadan sudah pasti diterima. Makanya para sahabat tidak mengatakan pasti, tidak. Justru mereka terus di saat akhir Ramadan terus bertakwa kepada Allah. Justru di akhir Ramadan tambah banyak ibadahnya mereka. Dengan apa? Dengan i'tikaf. Dengan bangun tengah malam. Bukan seperti kita, awalnya penuh masjid, akhirnya kosong. Bahkan seolah-olah ibadahnya sudah terima loh. Dengan maksiat, bahkan di akhir dengan maksiat. Para sahabat takut. Sampai di akhir Ramadan, di awal ketika Idul Fitr, mereka mengatakan di antara mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima amalkan. Karena orang beriman harus takut. Takut tidak diterima amalnya. Antum lihat, Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Antum lihat. Di ayat 60 atau 61 antum lihat. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat berapa? 60 atau 59? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat berapa? Ayat 60 dalam surah Al-Mu'minun. Orang-orang yang memberi dari apa yang Allah berikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut dan mereka yakin bahwa mereka pasti kembali kepada Allah. Ketika ayat ini turun, ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini itu orang yang dia mencuri, dia berzina, dia minum khamar, dia takut kepada Allah? La ya Aisyah, la ya binta Siddiq. Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu orang-orang yang yusallun, dia salat, wa yasumun, dia berpuasa, wa yatasaddaqun, dan dia bersedekah. Tapi apa mereka? Mereka yakhafun ala yuqbala minhum, mereka takut tidak diterima amal mereka. Tuh, perhatikan tuh, orang beriman begitu. Ketika mereka melakukan amal soleh, sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya, dia takut amalnya enggak diterima. Dia mengharap amal diterima, tapi juga takut enggak diterima. Itu orang beriman. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Itu perhatikan, disesuaikan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis as-sahihah. Jadi ketika orang itu melakukan ibadah, dia bertakwa kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia mengharap mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah. Bukan seperti sekarang, orang kayaknya udah kalau udah melaksanakan sesuatu udah pasti diterima. Enggak boleh seperti itu. Sampai dia menjadi imam sholat, ketika dia belajar, ketika dia mengajar, dia minta kepada Allah, setelah selesai itu mudah-mudahan Allah terima amal ini. Begitu orang beriman, takut dia, al-khawfur raja. Bukan memastikan amal kita diterima. Ini ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan itu perhatikan, ketika itu melakukan apa aja, minta kepada Allah. Maka Nabi setiap hari kan minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, agar amalnya diterima. Jadi ini harus jauhkan apa nih? Sifat-sifat riya, ujub, pamer, ingin dilihat oleh orang, diperdengarkan. Ini ikhlas karena Allah, amal kita karena Allah. Dan minta kepada Allah agar diterima. Makanya antum lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam selesai membangun Ka'bah. Yang jelas ini dicintai oleh Allah, diredhoi oleh Allah, Allah yang perintahkan. Tapi setelah selesai mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal kami. Engkau mau mendengar dan engkau mau lihat. Jadi jangan kita merasa bahwa amal kita pasti diterima, jangan. Kita terus minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Maka kita jaga syaratnya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Tapi tetap mohon kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan fil din, azakumullah, yaitu kita isi Ramadan ini dengan ilmu dan amal. Maksudnya kita sibuk dengan membaca buku-buku Al-Quran, sibuk membaca buku-buku yang bermanfaat dan terus melakukan amal-amal soleh. Itu harus sibuk kita. Jadi yang ketiga ini memperbanyak amal soleh, bukan memperbanyak kajian, bukan. Anda melihat Imam Malik dan para ulama salaf lainnya, ketika datang Ramadan berhenti kajian. apa yang dilakukan? Ibadah kepada Allah Taala, sibuk dengan ibadah, bukan memperbanyak kajian. Kalau ada kajian seminggu sekali ya boleh aja, tapi ini kan banyak sekarang orang bikin kajian di mana-mana. Si ustaz lebih butuh daripada muridnya untuk membersihkan hati dia kepada Allah Taala. Untuk dia membersihkan hatinya, untuk dia taubat kepada Allah, untuk dia kembali kepada Allah. Jangan dia nganjurkan orang baca Quran, dia sendiri gak baca Quran si ustaznya. Kalau dia nganjurkan muridnya khatam, dia juga harus khatam. Kalau muridnya khatam 3 kali, dia harus khatam 5 kali. Sebagai seorang da'i. Sebagai seorang. Jadi contoh dia. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal. Nabi, lihat, sibuknya dengan apa? Dengan baca Quran di Ramadan. Mudarasa dengan Jibril alaihissalatu wassalam di Ramadan. Terus seperti itu. Ini kan enggak. Ini syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran huda linnas. Wabayinati minah huda wa purqan. Sibukan baca Quran. Kalau kita bisa khatam, istri kita harus khatam, anak kita juga khatam. Paling enggak bulan Ramadan ini 5 kali khatam. Kalau enggak mungkin ya 4 kali. Kalau mungkin 3 kali. Masa enggak bisa? Harus bisa. Sibukan baca buku. Bukan hanya itu aja. Maka melihat para ulama. Kalau di Ramadan, di samping baca Quran, mereka juga sibuk juga di antara mereka nulis. Quran dia baca, dihatamkan, nulis juga tetap. Enggak ngajar mereka. Enggak ngajar. Ramadan sibuk dengan ilmu. Dengan apa? Dengan kita membaca. Antum mungkin belum baca isinya Al-Quran, terjemahannya ya. Belum tahu. Ini Quran kita baca khatam. Tapi kita belum tahu apa artinya. Baca. Baca tafsirnya Mukathir. Yang 10 jilid. Masa enggak bisa? Kalau enggak mungkin selesai, ya terus. Tapi usaha ada. Jangan dihabiskan waktu buat kerja, buat dagang, buat usaha. Itu wajib. Tapi sisihkan waktu kita. Ini Ramadan. Saatnya kita munajat kepada Allah. Sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan amal-amal soleh. Perbanyak amal soleh yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat. Yang keempat, yaitu perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Karena Nabi adalah orang yang dermawan. Lebih dermawan kapan? Di bulan Ramadan. Sedekah dengan uang kita sedekah, dengan makanan kita sedekah, dan harus tepat sasaran. Sedekah itu memberikan takjil orang berbuka, harus tepat sasaran, bukan memberikan di pinggir jalan, bukan. Karena kita nggak tahu yang di pinggir jalan dia sholat apa tidak. Memberikan di mana? Di masjid. Karena banyak sekarang orang mulai ikut-ikut gaya-gaya daripada ini. Kelompok-kelompok ngasih buka di jalanan. Ya buka yang terbaik di mana? Di masjid, di pondok, di musola, orang-orang musola. Itu yang terbaik. Itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Karena jelas mereka sholat. Jadi kalau kita mau melakukan seperti itu, kita bisa memberikan atau memberikan tausiah 5 menit nasihat untuk mereka. Berikan buka di masjid-masjid atau pondok-pondok. Atau datangi ke orang-orang miskin. Bukan di pinggir jalan. Kalau antum mau, datang ya. Ke desa-desa orang-orang miskin. Berikan. Sambil memberikan nasihat kepada mereka. Itu manfaat. Tepat sasaran. Gitu. Perbanyak sedekah. Jadi tiap hari harus sedekah. Jangan dihitung. Sedekah itu kadang-kadang lebih banyak daripada zakat. Harus sedekah tiap hari. Zakat setahun sekali. Kalau sudah mencapai nisab dan haul. Banyakkan sedekah. Kemudian yang kelima, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bab maksiat ini banyak ya. Terutama yang harus diperhatikan, maksiat apa? Lisan. Kadang-kadang lisan ini ghibah. Banyak sekali. Gak disangka orang bicarakan aib orang lain, menuduh, memfitnah. Makanya kebanyakan kesalahan anak Adam di sini, kata Nabi, aktsaru khathaya ibni Adam fi lisani. Kebanyakan kesalahan anak Adam di lisannya. Kemudian juga telinga ini, jangan dengarkan musik dan lagu, hukumnya haram dalam Islam. Musik dan lagu hukumnya haram. Nabi menyebutkan tentang musik haram dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khumra wal-ma'zib. Sungguh nanti akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan apa? Menghalalkan zina, mengalahkan sutra, mereka mengalahkan khomer dan mengalahkan alat-alat musik. Jadi nanti akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan. Kalau menghalalkan berarti hukumnya apa? Haram. Zina hukumnya haram. Nanti akan ada yang menghalalkan. Harir, sutra haram. Bagi siapa? Bagi laki-laki haram. Bagi perempuan halal. Emas dan sutra halal bagi wanita, tapi haram bagi laki-laki. Kata Nabi, uhilla dhahabu wal hariru li'inathi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Emas dan sutra dihalalkan bagi perempuan umatku dan haram bagi laki-laki. Tapi nak ada yang menghalalkan bagi laki-laki. Maka antum ingat tuh, sarung-sarung banyak juga yang dari sutra, enggak boleh antum pakai laki-laki. Kasih istri, istri pakai boleh. Tapi laki enggak boleh pakai sarung sutra. Baju sutra juga enggak boleh, haram hukumnya. Yang ketiga, akan ada nanti umatku orang yang menghalalkan apa? Khomer. Bahkan kata Nabi dalam ayat yang lain, mereka menamakan dengan nama yang lain. Bukan nama khomer, tapi ada. Ini hukumnya haram. Yang keempat, musik. Lagu-lagu dan musik ini hukumnya haram dalam Islam. Haram. Ya, sejak awal di Mekah Nabi sudah haramkan. Haram, enggak boleh. Termasuk beduk, haram. Dan bukan dari Islam. Enggak ada beduk dari Islam. Sama sekali enggak ada. Itu orang belakangan aja ngadakan. Dan mengganggu kaum muslimin. Beduk ini mengganggu. Orang udah ada azan, azan. Ya lebih mulia azan daripada beduk. Azan. Bukan musik. Bukan beduk. Mengganggu kaum muslimin. Dan itu bukan syiar dari agama Islam. Bukan syiar sama sekali. Azan syiar. Bahkan menentukan negara itu Islam dengan tidak, azan. Bukan dengan beduk. Beduk bukan dari Islam. Itu saya jelaskan di buku. Lagu, musik, nasyid. Kemudian juga maksiat mata. Ini hati-hati itu. Melihat perempuan. Nah, sekarang ini orang bisa lihat di TV, bisa lihat di HP. Perempuan telanjang. Bahkan juga iklan dan juga film-film. Antum tinggalkan itu, hati-hati. Ini dosa. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Jangan kita merasa, wah ini enggak apa-apa. Antum Ramadan, di bulan lain ini enggak boleh, bagi bulan Ramadan. Di bulan lain ini enggak boleh kita lihat yang seperti itu. Hukumnya haram. Orang tidak melihat kita, tapi Allah melihat. Sampai Allah katakan, di dalam surah Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang khianat dan Allah tahu tentang isi dada mereka. Allah tahu. Maka hati-hati. Meskipun teman, saudara, orang tua, guru, suami atau istri enggak lihat, tapi tetap Allah Maha melihat. Tinggalkan tuh. Ini maksiat mata ini banyak. Ini di HP ini banyak maksiat mata. Tinggalkan. Dan yang lain lagi, ya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia dan buang-buang waktu yang enggak bermanfaat. Tinggalkan itu. Dan kita bertobat kepada Allah, tinggalkan tuh. Masih juga ada sebagian kaum muslimin yang masih merokok. Ini haram hukumnya. Begitu buka puasa, langsung dia maksiat lagi. Sudah nahan dia. Ya, berapa jam tuh? Dari mulai subuh sampai maghrib berapa jam? 12 jam dia bisa tahan. Begitu maghrib langsung merokok. Haram hukumnya. Dibuka dengan sesuatu yang haram oleh dia. Bukan dia tobat kepada Allah, berhenti kesempatan di Ramadan dia berhenti sudah total, tinggalkan semua maksiat. Jadi mulai sekarang bertaubat kepada Allah dan tinggalkan semua, kita kembali kepada Allah. Kemudian yang keenam. Yang keenam, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Ini banyak waktu yang terbuang kalau Ramadan. Bulan ini barokah. Tapi ya, kalau kita lihat banyak orang yang waktunya habis buat jalan-jalan, buat nonton, buat main, buat ngobrol, buat segala macam lah. Justru waktu itu berharga. Lagi banyak obrolan-obrolan yang gak ada manfaatnya. Sekarang ini banyak juga yang saya sebutkan. Dai ngompol ya. Ngomongin politik gak manfaat. Ini dai-dai ngompol ini. Ngomongin politik terus tiap hari. Gak ada manfaat sama sekali. Sedangkan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kebaikan Islam, seorang meninggalkan apa yang gak bermanfaat. Tinggalkan semua yang gak bermanfaat itu. Yang gak manfaat tinggal, gak ada manfaat buat dia. Dia bicara soal politik gak ada manfaat. Buat dia gak manfaat, buat istri gak manfaat, buat anak gak manfaat. Dia harus kembali kepada dirinya. Manfaatkan dia untuk kembali kepada Allah Taala, gunakan waktunya. Waktunya berharga dan akan ditanya oleh Allah. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghburun fi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat. Yaitu apa? Waktu sehat dan luang. Di Ramadan banyak waktu luang kita. Bisa antum bisa hatamkan Quran daripada ngobrol. Sehari bisa kita baca 5 juz, bisa sehari, bisa kosong waktu kita. 6 hari hatam. 6 hari berikutnya lagi baca lagi, sehari 5 juz. Bisa. Pagi bisa. Siang, sore, malam masih bisa. Digunakan waktu itu sebaik-baiknya. Untuk baca buku-buku yang bermanfaat, banyak buku yang bermanfaat. Antum belum tamat, Kaisar Akidah antum belum tamat. Baca Ramadan, tamatkan. Menuntut ilmu jalan surga antum tamatkan. Mulia dalam masalah antum tamatkan. Banyak buku-buku yang bisa antum baca selain Al-Qur'an dan terjemahan dan tafsirnya. Gunakan waktu, jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Kita akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Wa an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Kemudian yang terakhir, ikhwan fil din, jazakumullah, yang terakhir yaitu kita Ramadan ini bukan sekedar puasa perut aja, bukan menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama, tapi juga semuanya harus berpuasa. Ya, hati kita, mata kita, telinga kita, dan yang paling penting lagi yang ketujuh ini, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, bersihkan hati kita dari penyakit iri, dengki, sombong, merasa lebih tinggi dari yang lainnya, angku, sifat tamak kepada dunia, tamak, banyak orang yang tamak kepada dunia, tamak kepada kedudukan, tamak kepada jabatan, tamak. Bersihkan hati kita. Karena kita gak akan sukses Ramadan ini kalau kita gak membersihkan hati. Karena di antara inti dari ibadah-ibadah kita, di samping kita melaksanakannya dengan zahir kita, yang paling penting hati kita. Bagaimana? Harus ikhlas karena Allah, tawakal, takut kepada Allah. Bersihkan hati kita dari semua penyakit hati. Karena Allah menyebutkan tentang kebahagiaan dengan membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sukses, sungguh bahagia, sungguh beruntung siapa? Orang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori hati. Mengotori hati dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan keyakinan-keyakinan yang benar, dengan bid'ah, dengan kesyirikan dan yang lainnya. Membersihkan hati dari kotoran syirik kepada apa? Kepada tauhid. Membersihkan hati dari kotoran riya kepada ikhlas. Membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit tamak kepada kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Bersihkan hati kita dari ketamakan. Bersihkan hati kita dari iri, dengki. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu banyak harus kita bersihkan. Terus kita berusaha membersihkan hati kita. Ini penting. Kenapa? Allah menilai tentang hati kita. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang apa? Tentang hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sanin. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah, kenapa? Dengan hati yang selamat. Hati dulu. Karena sekali ketika orang ini sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi hatinya gak ikhlas, diterima atau tidak? Gak diterima. Hati ini penting menentukan tentang diterimanya amal kita. Makanya Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal tergantung dari niatnya. Dan Allah akan menerima apa yang dia niatkan. Niatnya ini. Jadi harus betul-betul ikhlas karena Allah. Betul-betul kita ini, hati ini takut kepada Allah. Betul-betul kita merasa cukup dengan apa? Betul-betul hati ini tujuannya akhirat. Tujuan hati kita ini akhirat, bukan dunia. Bersihkan dari kotoran dengki, iri. Ini banyak orang-orang yang masih iri sama penuntut ilmu, sama para dai, dengki, iri. Gak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Merusak amal dia, merusak hati, merusak agamanya. Dan ini sifat iblis, dengki, iri. Gak boleh. Tamak kepada dunia. Gak boleh. Banyak orang yang tamak kepada dunia. Jadi betul-betul. Terus juga terlalu berani. Kita harus takut kepada Allah. Tumbuhkan rasa takut kita, tawakal kita, harap kita kepada Allah. Ini hati, masalah hati ini. Jadi bersihkan semua dari kotoran hati, kemudian kita kembali kepada Allah Taala agar semua amal-amal kita terima dan kita kembali dengan hati yang selamat. Dan doa kepada Allah untuk minta kepada Allah agar dibersihkan dari penyakit-penyakit, sifat-sifat yang jelek, dan diberikan oleh Allah kebersihan hati. Antum hafalkan doa dari Nabi, nanti antum baca di buku Doa dan Wirid. Itu Nabi berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih dari kalimah Muslim dan Nasa'i. Dan Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdoa kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil, pelit, kikir, sifat pengecut, dan umur pikun. Dan aku berdoa kepada Engkau, ya Allah, dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku, ya Allah. Karena hanya Engkau yang dapat membersihkan hati ini, ya Allah. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.